إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, semoga Allah Jalla zikruhu memberkahi majlis kita ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, wa amalus salih, dan amal salih. Kita akan membahas akidah yang ke-7 dari kitab syarah akidah salaf ini. Halaman 187. Agama Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sempurna dan lengkap, yang tidak memerlukan tambahan dan pengurangan sedikit pun juga, dan dari siapapun juga datangnya, yakni kesempurnaan agama Islam berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan telah aku cukupkan ni'matku kepadamu, dan aku ridha Islam sebagai agama bagimu. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam menafsirkan ayat yang mulia ini, inilah sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala kepada umat ini. Nikmat Allah yang terbesar kepada umat ini adalah Allah telah menyempurnakan agama ini. Mengapa? Karena pada umat yang sebelumnya, pada umat yang dahulu bersama nabi-nabi mereka, syariatnya tidak atau belum sempurna. Kepada umat ini yang kepada mereka Allah utus seorang Nabi dan Rasul, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup dari sekalian para Nabi dan Rasul, dan Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan agamanya, sempurnakan syariatnya. Oleh karena itu Al-Hafidh mengatakan inilah sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala kepada umat ini, yakni di mana Allah Ta'ala telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka, maka mereka tidak berhajat kepada sesuatu pun agama selain dari agama mereka. Yakni mereka tidak berhajat kepada sesuatu pun agama, ketaatan yang dibuat oleh manusia selain dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah syariatkan kepada mereka. Mereka tidak berhajat kepada satu pun peraturan yang berkaitan dengan agama mereka, yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah, bahkan yang mengatur hidup dan kehidupan mereka di dunia setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan syariatnya, menyempurnakan agamanya. Demikian juga mereka tidak berhajat kepada seorang pun Nabi selain dari Nabi mereka salawatullahi wasalamu alaihi. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan mereka mengikuti syariat Nabi-Nabi yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyetujuinya, menetapkannya. Yang wajib mereka ikuti adalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang dalam sebagian hadis dan dibawakan juga di kitab ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau asbaha fikum Musa," kalau sekiranya Musa berada di tengah-tengah kamu, Musa seorang nabi yang besar dari ulul azmi, "Lau asbaha fikum," kalau Musa berada di tengah-tengah kamu, "thumma taba'tumuhu," kemudian kamu mengikutinya, "wa taraktumuni," dan kamu meninggalkanku, "la dhalaltum," pasti kamu tersesat. Pasti kamu tersesat. Yakni kalau Musa ada di tengah-tengah kita, kemudian kita mengikuti Musa dengan meninggalkan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, "la dhalaltum," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti kamu akan tersesat. Bagaimana kalau yang kita ikuti itu bukan Nabi Musa? Bagaimana kalau yang kita ikuti itu bukan Nabi dan Rasul? Tentu lebih tersesat lagi. Kalau kita mengikuti manusia di dalam beragama dengan meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kita akan tersesat. Oleh karena itu, pembahasan sebelumnya tentang sebagian firqah, kesesatan mereka disebabkan mereka meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebabkan mereka meninggalkan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena itu Al-Hafidh mengatakan mereka tidak berhajat kepada sesuatu pun agama selain agama Islam, karena agama Islamlah yang sah, yang diredhoi oleh Allah, Selain Islam tidak sah, tidak mendapat keridhaan Allah. Dan mereka juga tidak berhajat kepada seorang pun Nabi selain Nabi mereka. Karena itu Allah Ta'ala telah menjadikannya sebagai penutup dari sekalian para Nabi, dan telah mengutusnya kepada manusia dan jin. Maka tidak ada yang halal kecuali apa yang Allah halalkan, dan tidak ada yang haram kecuali apa yang Allah haramkan, dan tidak ada agama kecuali apa yang Allah syariatkan. Yakni kita beragama dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah telah mengutusnya untuk seluruh umat manusia dan jin. Maka ayat yang mulia ini sangat besar sekali. Di dalam sebagian hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, orang Yahudi mengatakan kepada Umar bin Al-Khattab tentang ayat yang mulia ini. Yakni kalau ayat ini turun kepada mereka, maka mereka akan menjadikan hari turunnya ayat itu hari raya. Perhatikan, Yahudi mengenal kebesaran ayat yang mulia ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Bersamaan dengan itu, Yahudi adalah senantiasa pembuat bid'ah. Karena itu dia mengatakan, mereka mengatakan, kalau ayat itu turun kepada kami, kami akan jadikan waktu turunnya ayat itu hari raya. Berarti kebiasaan Yahudi menentukan waktu-waktu tertentu sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan ra'yu mereka, tanpa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab mengatakan, saya tahu tentang ayat itu, kapan turunnya dan di mana turunnya. Diterangkan oleh Umar bin Khattab, turunnya pada hari Arafah, petang hari turunlah ayat yang mulia, yakni pada Hajjatul Wada. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Sempurna. Si Yahudi tahu bahwa agama mereka tidak sempurna, dan mereka tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas kebenaran, dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sama dengan agama yang dibawa oleh Musa alaihi salatu wassalam, oleh Isa alaihi salatu wassalam, dan oleh seluruh para nabi khususnya dari Bani Israel. Sama. Tetapi mereka tidak membawa syariat yang sempurna, yang lengkap. Nabi yang terakhir ini, yang mereka tahu persis seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Dan mereka mengetahui kebenaran Islam. Dan mereka adalah orang-orang yang merubah agama Musa dan Isa alaihimus salatu wassalam. Mereka telah melakukan tahrif, perubahan terhadap Taurat dan Injil. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat yang mulia ini yang menjelaskan kesempurnaan Islam, yang mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan manusia bagi dunia dan akhirat mereka, maka barang siapa yang memberikan tambahan dalam agama yang mulia ini setelah Allah menyempurnakannya, dan mencukupkan nikmatnya kepada umat ini, sungguh pada hakikatnya dia telah memberikan catatan kaki terhadap firman Allah di atas. Demikian juga dia telah mengatakan dengan lisan dan perbuatannya bahwa agama yang mulia ini belum sempurna, masih terdapat kekurangan di sana sini yang perlu disempurnakan dengan memberikan tambahan dari hasil ra'yunya. Siapa yang memberikan tambahan di dalam agama Islam ini? Apa yang tidak ada di dalam Islam setelah Allah menegaskan bahwa dia telah menyempurnakan agamanya, maka pada hakikatnya orang itu telah memberikan catatan kaki terhadap firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kemudian dia memberikan catatan kaki. Allah katakan, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Lalu dia memberikan catatan kaki. Belum. Ada satu ini, dua ini, tiga ini, sampai ratusan. Berapa jumlah bid'ah yang tersebar dalam Islam, mengatasnamakan Islam padahal bukan Islam. Semuanya adalah memberikan catatan kaki terhadap firman Allah tabaraka wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Bukankah orang yang seperti ini telah menentang dan membantah firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum? Karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang mulia ini telah menegakkan hujjah yang sangat besar kepada umat manusia dan jin. Hujjah yang sangat besar, alasan yang sangat besar, dalil yang sangat besar, yaitu kesempurnaan agamanya al-Islam yang tidak memerlukan tambahan dan pengurangan apapun bentuknya dan alasannya dan dari siapapun juga. Oleh karena itu iblis la'anatullah sangat mencintai tambahan-tambahan di dalam agama ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakannya. Salah seorang tabi'ut tabi'in yang bernama Sufyan al-Thawri pernah mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dari sekedar maksiat. Maksiat juga dicintai oleh iblis. Tetapi umumnya maksiat yang lahiriah dapat disaksikan langsung oleh pelakunya dan orang lain bahwa perbuatan itu adalah maksiat. Pembunuhan, zina, perjudian, meminum khamr dan lain-lain dari maksiat-maksiat besar. Secara lahiriah diketahui, tetapi bid'ah memberikan tambahan tidak diketahui oleh pelakunya. Bahkan pelakunya memohon kepada Allah agar istiqamah di dalam bid'ah itu. Karena itu dia tidak bertobat sepanjang hayat kehidupannya. Maka ini hal yang sangat dicintai oleh iblis, karena secara langsung membantah firman Allah tadi. Pertama, yang kedua merusak apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah sempurnakan. Dua, merusak apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakannya. Yang ketiga, yang akan diamalkan oleh manusia bukan yang Allah syariatkan, tetapi yang dibuat tambahan-tambahan tersebut. Yang keempat, tambahan-tambahan itu akan masuk ke dalam agama Islam dan mengatasnamakan Islam dan diyakini oleh sebagian besar manusia bahwa itu dari Islam, padahal bukan dari Islam. Yang kelima, kalau tambahan-tambahan itu diamalkan, diyakini, maka akan hilanglah cahaya, hidayah dan cahaya Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang akibatnya adalah memberikan kelemahan kepada kaum muslimin. Karena yang mereka amalkan bukan dari Islam. Oleh karena itu iblis sangat mencintai. Dan di antara tersebarnya bid'ah begitu cepat, begitu banyak adalah pemahaman sebagian manusia bahwa bid'ah itu terbagi dua. Ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah. Ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Perkataan ini yang diyakini oleh sebagian manusia memperlancar dan memperbanyak bid'ah di dalam Islam. Oleh karena itu, Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah rahmatullahi alaih, lihat halaman 189, mengatakan man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan, barang siapa membuat bid'ah di dalam Islam yang dia menyangkanya sebagai bid'ah hasanah, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah, maka sesungguhnya dia telah menuduh bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat dalam menyampaikan risalah Allah. Mengapa? Li'anna Allah yaqul, karena sesungguhnya Allah telah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, al-ayah, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Fama lam yakun yawma idhin dinan falayakun liyawma dinan, maka apa-apa yang tidak menjadi bagian dari agama pada hari itu, pada hari turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, niscaya tidak akan menjadi bagian dari agama pada hari ini. Ini perkataan emas yang pernah diucapkan seorang imam besar dalam Islam, Imam Darul Hijrah, Imam Negeri Hijrah Madinah, bahwa tidak ada bid'ah hasanah, semua bid'ah adalah sayyi'ah. Karena Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu adalah sesat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan pengecualian. Tidak ada huruf istisna illa, enggak ada. Al-Imam Malik mengatakan, barang siapa yang membuat bid'ah dalam Islam, apa yang tidak ada dalam Islam, yang tidak ada dalil syar'inya dalam Islam, yang tidak pernah diperintah oleh Nabi yang mulia, baik perintah wajib atau perintah sunat, bahkan isyarat pun tidak ada, dan tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, dia membuat perkara seperti itu. Dan yaraha hasanatan, dia menganggap bahwa itu hasanah. Faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah, maka sesungguhnya dia telah menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah Allah. Yakni kalau ada bid'ah hasanah, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini yang maknanya tidak boleh ada tambahan, yang agama ini tidak memerlukan lagi tambahan dan pengurangan karena telah sempurna dan lengkap dari alif sampai ya, dari a sampai z lengkap. Ini syariat yang sangat agung, syariat yang sangat mulia, dan beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Maka man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Barang siapa membuat bid'ah dalam Islam dan dia mengatakan bahwa bid'ah ini adalah bid'ah hasanah, maka sesungguhnya dia telah menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah Allah. Berkhianat kepada risalah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Telah sempurna. Kemudian ada lagi beberapa tambahan yang dianggap baik oleh manusia yang dimasukkan ke dalam agama. Sebagai penutup, Al-Imam Malik mengatakan, "Fama lam yakun yawma idzin dinan." Maka apa saja yang pada hari itu, pada hari turunnya ayat "Al-yawma akmaltu lakum dinakum", tidak masuk ke dalam bagian agama, "fala yakunul yawma dinan." Maka pada hari ini pun tidak akan masuk ke dalam bagian agama. Alangkah besarnya perkataan ini yang menunjukkan al-imam faqih dan mengetahui syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada halaman 190, jika di dalam Islam ada satu macam bid'ah yang namanya bid'ah hasanah, setelah Allah menyempurnakan agamanya yang mulia ini dan setelah Rasulullah SAW menjelaskan secara terperinci kesempurnaan agama Islam, dan beliau telah menegaskan kepada kita bahwa semua bid'ah adalah sesat, maka akan timbul beberapa pertanyaan yang sangat mendasar sekali. Di antaranya, kalau begitu, agama Islam ini belum sempurna kecuali dengan ra'yumu, dengan akal pikiranmu yang memasukkan tambahan-tambahan untuk mencapai kesempurnaannya. Kalau dia menjawab iya, yakni diberikan pertanyaan, kalau ada bid'ah hasanah setelah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama ini, berarti agama ini belum sempurna kecuali dengan ra'yum yang memasukkan berbagai macam tambahan untuk mencapai kesempurnaan. Kalau dia menjawab iya, maka kita tidak akan ragu lagi bahwa orang ini telah membantah Al-Quran. dan memisahkan dirinya dari Islam dengan membuat syariat baru untuk menandingi agama Allah. Persis seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, tilmid murid terbaik Al-Imam Malik. Man istahsana faqad syara'a. Man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang beristihsan, menganggap baik, yakni sesuatu perbuatan yang tentunya tidak mempunyai dasar dari agama ini, maka sesungguhnya dia telah membuat agama baru, syariat baru. Akan tetapi kalau dia menjawab sungguh agama ini telah sempurna, maka apakah artinya dan faedahnya perkataannya dengan memasukkan tambahan-tambahan ke dalam agama yang bukan dari bagian agama? Kalau gitu apa faedahnya tambahan-tambahan tersebut kalau agama ini telah sempurna? Ini pertanyaan yang mendasar sekali. Yang ditanyakan kepada orang yang meyakini adanya bid'ah hasanah, apakah agama ini telah sempurna atau tidak? Kalau dikatakan belum sempurna, saya kira terlalu nekat kalau mengatakan seperti itu. Saya yakin tidak ada yang berani mengatakan seperti itu selama dia muslim. Pasti dia akan mengatakan telah sempurna. Lalu apa faedahnya tambahan-tambahan ini yang bukan bagian dari agama? Pertanyaan yang kedua, kalau betul bid'ah hasanah itu ada dalam Islam, maka bagaimana cara kita mengetahui sesuatu amal itu masuk ke dalam bid'ah hasanah? Adakah kaidah yang mengaturnya? Yakni kalau bid'ah hasanah itu memang benar ada dalam Islam, bagaimana cara kita mengetahui sesuatu amal itu masuk ke dalam bid'ah hasanah? Adakah kaidah yang mengaturnya? Atau apakah setiap amal yang dianggap baik kemudian dimasukkan ke dalam peribadatan, apakah itu yang dikatakan sebagai bid'ah hasanah? Kalau mereka menjawab ya, maka tanyakan kepada mereka, bolehkah saya azan dan qomat sebelum mengerjakan salat-salat sunnah seperti salat rawatib atau salat tarawih? Karena sehubungan azan dan qomat adalah perbuatan yang sangat tinggi nilainya dan menjadi salah satu syariat Islam yang terbesar. Boleh? Boleh gak saya azan dan qomat ketika saya akan melaksanakan salat-salat sunat rawatib dan lain-lain salat sunat? Atau kalau tidak azan, qomat sajalah. Boleh atau tidak? Saya kira tidak ada orang yang berani mengatakan boleh. Kalau jawabannya tidak boleh, tanyakan kenapa? Kenapa tidak boleh? Ini amal yang baik dan telah disyariatkan. Kalau mereka mengatakan karena tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat mereka karena tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak atau batil? Hak. Kalimat yang hak. Karena tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Azan dan qomat ada tempatnya tersendiri. Disyariatkan untuk ini. Telah diatur di dalam agama. Bukan kita yang mengaturnya dengan ra'yu dan dengan hawa dan ra'yu kita. Agama yang mengaturnya. Allah dan Rasulnya yang mengaturnya. Syariat azan dan qomat tidak serampangan dan sembarangan. Harus ada keterangan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ketika tidak ada keterangannya, maka kita telah menempatkan azan dan qomat itu sesuai dengan hawa nafsu kita dan ra'yu kita dan kemauan kita. Oleh karena itu jawaban yang jujur, tidak boleh kita azan dan qomat pada salat tarawih, pada salat-salat sunat, tidak boleh, karena tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jawaban yang hak. Demikian juga tambahan-tambahan yang dibuat oleh sebagian manusia, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu mengapa dikerjakan oleh sebagian manusia? Dan mengapa mereka mengatakan ada bid'ah hasanah? Mereka mempunyai alasan atau tidak? Ada alasannya enggak? Ikhwan, para pelajar, ada alasannya? Apa? Sebutkan. Satu. Enggak. Coba sebutin dong yang benar, sebutin yang gagah gitu. Belajar. Ayo, apa alasan mereka? Tidak ada larangan. Ini alasan yang sangat lemah. Karena ibadah menunggu keterangan, bukan menunggu larangan. Ibadah peribadatan menunggu keterangan, dalil. Dan ini telah disepakati oleh para ulama. Harus ada keterangan dan dalilnya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Apa alasan mereka? Hal yang baik tadi, azan dan qomat juga hal yang baik. Alasan dari dalil apa? Dalil yang mereka kemukakan, perkataan Umar bin Khattab. Kemudian apa lagi? Man sanna sunnatan fil Islam. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Kalimat sunnah di dalam hadis yang mulia tadi yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, mereka memahami sunnah dalam arti tasyri', membuat syariat, membuat sesuatu yang baru. Perhatikan hadisnya, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat sunnah yang baik dalam Islam, sunnatan hasanatan. Sunnah di sini mereka di antaranya sebagian ulama memahami sunnah dalam arti tasyri'an, tasyri', membuat syariat, membuat syariat. Ini alasan mereka. Oleh karena itu boleh mengadakan, membuat satu bid'ah hasanah. Karena sunnah di sini maknanya tasyri', membuat sesuatu syariat, membuat sesuatu yang baru, yang hasanah, yang baik. Jawabnya adalah, pertama, bahwa makna sunnah di sini bukan tasyri'an, bukan sebagaimana yang mereka katakan tasyri'an, tetapi tanfiz, tanfizan, pelaksanaan terhadap sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan atau yang telah mati, kemudian dikerjakan dan dihidupkan kembali oleh sebagian manusia. Maka itu maknanya sunnatan hasanatan, membuat sunnah yang baik. Ada misalnya salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia sudah tidak mengerjakan lagi atau sedikit yang mengerjakannya. Kemudian antum tampil memberikan contoh mengerjakannya, maka antum telah membuat sunnah hasanah, menghidupkan lagi amal yang telah ditinggalkan. Itu namanya tanfizan, pelaksanaan. Mereka menafsirkan sunnah hasanatan di sini tasyri'an, sebagai bentuk untuk membuat sesuatu yang baru. Ini jelas salah. Karena kalau tasyri'an, niscaya akan banyak sekali dan bebas manusia membuat berbagai macam bid'ah. Tetapi yang dimaksud adalah tanfizan, pelaksanaan terhadap amal atau sunnah yang telah ditinggalkan oleh manusia, kemudian dihidupkan, diamalkan, dikerjakan, diperintah manusia untuk mengamalkannya. Maka jadilah sunnah itu hidup kembali setelah ditinggalkan oleh manusia. Demikian juga sunnah sayyi'ah, maknanya kejahatan-kejahatan, dosa-dosa yang telah dilupakan oleh manusia, yang telah ditinggalkan oleh kebanyakan manusia, lalu sebagian manusia mengangkatnya kembali, menghidupkannya, menganjurkannya, dan dia mengerjakannya. Misalnya perjudian. Kaum muslimin sebagian besar sudah meninggalkan perjudian, dan tempat-tempat perjudian pun ditutup, dan orang-orang yang melaksanakan perjudian ditangkepi. Lalu sebagian manusia menghidupkan kembali dengan membuat tempat-tempat perjudian, dengan menganjurkan perjudian, menyeru kepada perjudian, dan dia mengamalkan perjudian. Maka hiduplah maksiat yang besar itu dengan sebab dia. Maka dia telah membuat sunnah sayyi'ah. Jadi sabda Nabi yang mulia, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, bukan membuat sunnah yang baru, tetapi sunnahnya telah ada, kemudian dihidupkan. Ini dapat kita ketahui dari asbabul wurud hadis, sebab-sebab datangnya hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedatangan sebagian orang yang sangat miskin mereka, lalu beliau menganjurkan bersedekah, agar bersedekah. Maka tampillah sebagian sahabat membawa pundi-pundi dan bersedekah, kemudian diikuti oleh orang banyak. Lalu Nabi SAW bersabda demikian. Berarti sahabat itu telah menghidupkan sunnah hasanah, yaitu salah satunya adalah bersedekah. Misalnya kaum muslimin pada kikir, pada bakhil, tidak mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka tampillah sebagian kaum muslimin menghidupkan sunnah bersedekah, menganjurkan kaum muslimin untuk bersedekah dan seterusnya. Maka dia telah menghidupkan salah satu sunnah dari sunnah-sunnah Nabi yang mulia SAW, yakni sunnah hasanah. Jadi sunnah hasanah bukan membuat sesuatu yang baru seperti dipahami oleh sebagian, yaitu tasyri', tetapi sunnah hasanah adalah tanfiz, pelaksanaan dari sunnah-sunnah, dari sebagian sunnah yang telah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Dengan demikian juga sunnah sayyi'ah. Paham? Itu jawaban pertama tentang hadis ini. Jawaban yang kedua, bahwa yang bersabda man sanna fil Islam sunnatan hasanatan aw sayyi'atan, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, yang bersabda man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang bersabda kullu bid'atin dalalah, siapa? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam membantah sebagian sabdanya? Mungkin tidak? Mustahil. Perkataan Nabi satu dengan yang lainnya jangan dipertentangkan, harus didudukkan pada tempatnya masing-masing. Yang bersabda kullu bid'atin dalalah, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang bersabda man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, juga Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Berlawanankah? Jawabnya tidak. Kalau kita mengatakan ada bid'ah hasanah, maka akan terjadi kontradiksi. Dan ini tidak mungkin di dalam syariat Islam terjadi kontradiksi. Dan kita pernah membahas di majelis ini, di awal-awal pembahasan, di dalam mukaddimah yang pertama khususnya, dan yang kedua, di mana ahli filsafat dan kaum mutakallimin telah terjadi kerusakan di dalam pemahaman mereka, telah terjadi kegoncangan, telah terjadi kontradiksi di dalam pemahaman mereka, karena mereka telah meninggalkan, karena mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Jawaban yang ketiga, tidak dinukil dari seorang pun kaum salaf yang terdiri dari para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, yang mereka menafsirkan sunnah hasanah di sini adalah bid'ah yang dibuat oleh manusia. Tidak dinukil dari riwayat yang sahihah, yang sah dari kaum salaf yang pernah menafsirkan man sanna fil Islam sunnatan hasanatan adalah bid'ah hasanah. Bahkan tidak keluar dari mereka kalimat bid'ah hasanah itu. Kalaupun misalnya ada, maka harus ditempatkan pada tempatnya. Kalaupun ada, maka tidak boleh dilawan, melawan perkataan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Itu beberapa jawaban, dan masih banyak lagi yang lain tentang hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Paham antum para pelajar khususnya? Kemudian alasan yang kedua, syubhat yang kedua yang mereka sebagiannya adalah para ulama mengatakan adanya bid'ah hasanah. Sebetulnya sebagian manusia salah paham terhadap perkataan bid'ah hasanah, adanya bid'ah hasanah yang pernah diterangkan oleh sebagian ulama. Yang dimaksud oleh ulama tersebut seperti Al-Aiz bin Abdussalam adalah masalah-masalah keduniaan. Terbukti bahwa mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah dari sebagian ulama yang perkataannya disalahpahami oleh sebagian manusia, mereka ulama itu telah membid'ahkan berapa perbuatan yang diamalkan oleh sebagian manusia yang tidak ada sunnahnya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Contohnya seperti Al-Izz bin Abdissalam dalam fatwanya, dalam fatwa-fatwa beliau, kitab fatwa beliau, mengatakan bahwa bersalam-salaman ke kanan dan ke kiri setelah salat asar dan salat subuh adalah bid'ah. Kalau benar beliau berpaham adanya sunnah bid'ah hasanah, tentu beliau akan mengatakan ini bid'ah hasanah. Padahal keluar dari beliau pembagian tentang bid'ah yang lima itu, menunjukkan bahwa yang beliau maksudkan bid'ah hasanah bukan bid'ah hasanah dalam agama. Karena dalam agama memang tidak ada. Terbukti dalam fatwa beliau, beliau mengatakan bahwa bersalaman selesai salat asar dan subuh bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada contohnya dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini dalam fatwa beliau. Al-Imam Izz bin Abdissalam adalah tokoh dari mazhab Syafi'i dan ma'ruf, bahkan pembesarnya. Nah, di antara syubhatnya lagi adalah seperti tadi dikatakan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam salat tarawih, ni'mal bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dijawab, pertama, tidak boleh perkataan manusia melawan perkataan Rasul. Tidak boleh dipertentangkan antara perkataan manusia dengan perkataan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tidak boleh perkataan Umar bin Khattab, ni'mal bid'ah hadihi, dipertentangkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Tidak boleh. Perkataan siapa saja dari perkataan manusia tidak boleh melawan perkataan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Itu akidah seorang muslim dari siapa saja, hatta dia dari Abu Bakar atau Umar dan lain sebagainya, tidak boleh melawan perkataan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang kedua, Umar bin Khattab tidak melawan perkataan Nabi yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Dan pasti Umar tahu dan sahabat-sahabat yang lain tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iyyakum wa muhdatsatil umur. Amma ba'd, fa inna khayral hadisi kitabullah wa khayral hajji hajj Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin fin nar. Ini diketahui oleh para sahabat. Tentu apa yang dimaksud oleh Umar bin Al-Khattab dengan ni'mal bid'ah hadhihi? Bid'ah apa yang dimaksud oleh Umar bin Al-Khattab? Dan Umar bin Al-Khattab tidak membuat bid'ah baru. Tidak ada yang baru dalam pelaksanaan salat tarawih. Pertama, salatnya telah ada dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contohnya. Dan yang ketiga, pernah diikuti oleh sebagian sahabat selama 3 atau 4 hari. Dan yang keempat, tempatnya di masjid dan waktunya di bulan Ramadan, pada waktu setelah salat isya, salat tarawih, qiyam Ramadan. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka manusia salat sendiri-sendiri. Pada masa khilafah Abu Bakar, kemudian pada masa di awal khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian ketika Umar keluar, Umar melihat bahwa manusia salat sendiri-sendiri, ada yang berdua-dua, ada yang bertiga dan seterusnya. Maka Umar memerintahkan untuk menjadi satu, satu jemaah. Diperintahlah, dipanggillah Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami para sahabat dengan jumlah rakaat 11 rakaat sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Malik. Selain riwayat yang 11 tidak ada yang sah. Hadisnya maudhu kalau disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atharnya dhaif kalau disandarkan kepada para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena tidak mungkin Umar bin Khattab akan melaksanakan rakaat lebih dari yang dilaksanakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. 11 rakaat. Nah, kemudian Umar keluar dan mengatakan, mengucapkan perkataan ini. Apanya yang bid'ah? Apanya yang baru? Tidak ada. Umar hanya mengumpulkan. Berarti makna bid'ah yang Umar ucapkan di sini adalah bid'ah secara lugawiyah bahasa. Bukan secara syar'iyah. Karena arti bid'ah menurut lughah adalah ma fu'ila 'ala ghairi misalin sabiq, yang dikerjakan sesuatu perbuatan yang dikerjakan yang tidak ada contoh sebelumnya. Ini secara bahasa, arti bid'ah secara bahasa. Adapun secara syar'i, fakullu malam, maka setiap yang tidak ada contohnya, tidak ada dalil syar'inya, maka itulah bid'ah secara syar'i. Bid'ah secara syar'i adalah setiap perkara yang tidak ada dalil syar'inya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Awas kamu dari perkara yang baru. Setelah beliau bersabda, berpegang dengan kitabullah dan sunnah beliau. Amma ba'd, fa inna khayral hadisi kitabullah wa khayral hadyi hajj Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini alkitab dan sunnah. Kemudian beliau iringi, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan, yang dibuat. Ini menunjukkan tidak ada dalil syar'inya dari Alkitab dan Sunnah. Jadi berbeda antara arti bid'ah secara bahasa dengan arti bid'ah secara syar'i. Paham itu? Ya. Berarti perkataan Umar bin Khattab, ni'mal bid'ah hadhihi, secara lugah bahasa Arab, karena memang tidak ada contoh sebelum dia mengumpulkan jadi satu imam, Setelah lewat masa yang begitu panjang, masing-masing sahabat salat sendiri-sendiri, ada yang berdua-dua. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mereka salat berjamaah satu imam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam dan sahabat menjadi makmum, dan mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya beberapa hari saja. Dan setiap tahunnya seperti itu selama Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Karena saum Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun 11 Hijriah. Berarti ada kurang lebih 9 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam 9 atau 10 kali melaksanakan saum Ramadan dan tentu qiyam Ramadan, tetapi tidak pernah lengkap sampai satu bulan, hanya beberapa hari. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka tidak ada yang menjadi imam. Berlalu masa cukup panjang. Lalu di pertengahan pemerintahan Umar bin Khattab, maka Umar mengumpulkan manusia menjadi satu dan beliau mengatakan ni'mal bid'ah hadhihi, dan Umar tidak membuat bid'ah syar'i, tapi yang beliau katakan bid'ah lugawiyah, dan ini yang dipahami oleh para ulama. Dan saya kira juga mereka sebagian ulama yang membagi bid'ah menjadi 5 bagian. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang makruh, ada yang mubah. Yang mereka maksudkan bukan bid'ah di dalam agama. Ini saya terangkan karena kita dalam rangka membahas kesempurnaan dinul Islam. Yang tidak memerlukan satupun tambahan dan pengurangan dari siapapun juga. Pada halaman 192 sampai pada halaman 223 dipenuhi dengan dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 10 buah hadis yang menunjukkan atau sebagai tafsir dari firman Allah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hadis yang pertama أن أبي ذر قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما قال فقال صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. أبو ذر رضي الله تعالى عنه mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita, yakni beliau wafat, dan tidak seekor pun burung yang terbang membalik-balikkan kedua sayapnya, mengembangkan, mengempitkan di udara, melainkan beliau telah menerangkan ilmunya kepada kamu. Perkataan yang sangat besar sekali dan dalam sekali. dan menunjukkan Abu Dzar mewakili para sahabat yang telah diajarkan oleh Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sepanjang hayat Nabi mereka duduk di majelis Nabi mereka alaihi salatu wassalam. Mereka mengetahui bahwa Nabi mereka alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka, sampai-sampai Abu Dzar dan juga sahabat yang lain, itu Abu Darda, mengatakan tidak seekor pun burung yang terbang di udara melainkan beliau telah menerangkan ilmunya kepada kami. Misalnya hak-hak burung, hak-hak hewan dan seterusnya yang berkaitan dengan hewan, menunjukkan bahwa beliau telah mengajarkan kepada para sahabat secara rinci tentang agama Allah ini. Maka dari itu Abu Dzar membawakan sabda beliau, "Ma baqiya syai'un," tidak tinggal sesuatu pun, "yang yuqarribu minal jannah," yang mendekatkan kamu ke surga, "wayubayi'u wayubaidu minal nar," dan menjauhkan kamu dari neraka, "illa waqad buyyina lakum," yakni semuanya telah dijelaskan kepada kamu. Yang menjelaskan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Segala yang mendekatkan kamu ke surga dan yang menjauhkan kamu dari neraka, semuanya telah dijelaskan. Oleh sebab itu, siapa saja yang mencari jalan menuju surga dan menjauhkan dirinya dari nar tanpa mengikuti Alkitab dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, bahkan merasa cukup dari keduanya, maka sungguh dia telah menempuh suatu jalan yang tidak pernah dijelaskan dan tidak pernah diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena tidak ada satupun jalan bagi seorang hamba untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali dengan beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar keimanan dan tentu mengikuti sunnahnya. Inilah yang dimaksud dengan mentaati beliau, yaitu dengan ittiba kepada beliau. Sebab tidak ada ketaatan tanpa ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada ittiba tanpa mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada keselamatan, tidak ada keselamatan dan tidak ada kebahagiaan bagi hamba kecuali dengan ittiba kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah jalla dzikruhu, "Wa may yuti'i Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalika al-fawzul 'adzim." Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang sangat besar. Jadi kemenangan yang sangat besar adalah berpegang dengan Alkitab dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Firman Allah jalla dzikruhu, "ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا." Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah yang akan bersama-sama dengan orang-orang yang Allah telah memberikan nikmat kepada mereka. Ini tafsir dari ayat surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang Allah telah memberikan nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Firman Allah, "Wa may yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Jadi keuntungan, kejayaan, kemenangan, kebahagiaan, keselamatan dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Dan tidak ada taat kepada Allah dan Rasulnya kecuali kita berpegang dengan kitabnya yang mulia, dengan sunnah nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam, dengan berpegang dengan agamanya yang telah sempurna, dan menjauhkan diri kita dari berbagai macam bid'ah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan hamba untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana firman-Nya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka beribadah kepada-Ku. Beribadah kepada Allah maknanya mentaati Allah dan Rasulnya. Maka tidak ada ibadah kecuali apa yang Allah telah syariatkan melalui lisan nabinya yang mulia, yang terdiri dari hukum-hukum yang wajib dan sunat atau disukai. Sebab kita tidak boleh beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang haram dan tidak disukai, atau dengan yang makruh, apalagi dengan berbagai macam bid'ah. Jadi Allah diibadati dengan apa-apa yang Allah syariatkan. Perhatikan ikhwan, akhwat. Ini merupakan kaidah yang sangat besar, terambil dari hidayah dan cahaya Alkitab dan Sunnah, bahwa Allah Jalla Dzikruhu diibadati, disembah dengan apa-apa yang Allah syariatkan. Perhatikan, dengan apa-apa yang Allah syariatkan. Melalui siapa? Melalui lisan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala tidak diibadati dengan sesuatu yang haram atau yang Allah tidak sukai, apalagi dengan berbagai macam bentuk kesyirikan dan berbagai macam bid'ah. Atas dasar itu, siapa saja yang beribadah kepada Allah dengan bid'ah, maka amalnya tertolak, dan nanti akan ada pembahasannya. Dan untuk mengetahui apa yang Allah cintai dan apa yang Allah redhai, harus melalui Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Oleh kerana itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Karena Allah ditaati perintahnya, diketahui perintahnya, diketahui apa yang Allah mau, apa yang Allah cintai, apa yang Allah tidak sukai, apa yang Allah murkai, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Rabbul Alamin, dijelaskan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam atas perintah langsung dari Allah. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man yuti'ir rasul faqad ata Allah." barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Maknanya, orang yang tidak mengikuti Rasul, tidak mengikuti sunnah beliau, bahkan mengikuti yang menjadi lawan bagi sunnah beliau, yaitu berbagai macam bid'ah, maka pada hakikatnya dia tidak mentaati Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Dan tidaklah kami mengutus seorang pun rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Dan firman Allah, "Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun." Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, yakni kepada Rasulullah SAW, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan, mengerti apa yang Allah maksudkan. Tentu harus melalui sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua pada halaman 197. An Salman, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu qala qala lana al-musyrikun qad 'allamakum nabiyyukum kulla shay'in hatta al-khira'ati faqal ajal. Dari Salman dia berkata, orang-orang musyrik pernah mengatakan kepada kami, qad 'allamakum nabiyyukum kulla shay'in hatta al-khira'ati. Sungguh nabi kamu telah mengajarkan kepada kamu segala sesuatunya, sampai buang air besar pun diajarkan. Menunjukkan bahwa kaum musyrikin lebih tahu pada waktu itu dari sebagian kaum muslimin pada hari ini tentang sempurnanya dinul Islam, bahwa nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya. Orang-orang musyrikin dengan nada mengolok, mengejek, mengatakan, qad 'allamakum nabiyyukum kulla shay'in. Nabi kamu itu telah mengajarkan kepada kamu segala sesuatunya, kulla shay'. Tidak tersisa sedikit pun juga. Kul mencakup segala sesuatunya. Hatta al-khira'ati, sampai buang hajat pun. Kalau buang hajat saya sudah diajarkan, apalagi yang lebih dari buang hajat, apalagi masalah keimanan, masalah tauhid dan seterusnya, lebih diajarkan lagi oleh nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka dengan tegas para sahabat yang diwakili oleh Salman mengatakan, ajal, benar. Ini seolah-olah dia mengatakan, benar, antum mau apa? Nabi kami telah mengajarkan segala sesuatunya. Kemudian Salman menjelaskan sebagian dari adab-adab buang hajat. Luar biasa, luar biasa. Menunjukkan para sahabat tahu persis. Mereka tidak berhajat pada apa yang keluar dari hawa nafsu dan ra'yu manusia. Mereka tidak keluar dari nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena itu mereka berjaya. Karena itu mereka mulia. Mulia di dunia dan di akhirat. Ridwanullah alaihim jami'an. Panjang sekali saya menjelaskan tentang hadis yang kedua ini. Kemudian hadis yang ketiga pada halaman 213 juga ya. hampir sama. Kemudian hadis yang keempat pada halaman 216, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna ma ana lakum bi manzilatil walid uallimukum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya aku ini kepada kamu berkedudukan sebagai bapak, yakni sebagai bapak yang mengajarkan anak-anaknya. Uallimukum, bapak akan mengajarkan kepada anak apa yang bermanfaat bagi anak. Kemudian hadis kelima, hadis Hudzaifah, dan dikeluarkan oleh Imam Muslim, juga Imam Bukhari. Kemudian hadis yang keenam pada halaman 217, qala Abu Zaid Amr ibn Akhtab, Amr bin Akhtab, sahabiyun jalil, yang pernah terjadi pada dirinya ketika Rasulullah SAW akan minum, maka ada sehelai rambut atau kotorannya. Lalu Amr bin Akhtab mengambilnya agar jangan sampai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memakan sesuatu yang, meminum sesuatu yang tidak patut, dibersihkan. Maka didoakan oleh Nabi yang mulia, dan ini merupakan mukjizat beliau, salah satu bukti dan tanda atau alamat kenabian dan kerasulan beliau. Yakni apa yang beliau sabdakan terjadi dan benar terjadi. Didoakanlah Amr oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam agar tetap muda, cakep, dawam terus. Terjadi, terjadi. Amr bin Akhtab, Abu Zaid, berumur 125 kurang lebih 5 tahun, tetapi wajahnya pemuda. Jadi orang yang berumur satu abad lebih duduk bersama pemuda, lebih tua pemuda dari dia. Kata rawi hadis itu tidak keriput ininya, masih kencang, cakep. Didoakan jamil Nabi hanya karena dia membersihkan. Jangan sampai Nabi membela Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Itu mukjizat Nabi. 123 atau 120-an umurnya, 128 saya agak lupa, tapi satu abad lebih seperti pemuda. Terjadi panjang umurnya dan tidak berubah wajahnya seperti itu ketika dia berada bersama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini kisah Amr, Abu Zaid, Amr bin Akhtab. Dan itu menunjukkan dalil kemujizatan, tanda, bukti kenabian dan kerasulan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Tanda bukti beliau banyak sekali. Pada saatnya tentu kita akan melalui di sini, nanti akan saya jelaskan bukti-bukti atau tanda-tanda sebagian dari kenabian dan kerasulan beliau. Yang terbesar adalah kebenaran omongan beliau, as-sidqu. Berkata Abu Zaid Amr bin Akhtab, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajra wa sa'ida al-minbar fa khatabana hatta hadarat al-dhuhr. Fa nazala fa shalla. Thumma sa'ida al-minbar فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وبما هو كائن وأعلمنا أحفظنا. Abu Zaid atau Amr bin Akhtab mengatakan Rasulullah SAW salat subuh mengimami kami. Kemudian selesai salat beliau naik mimbar. Kemudian beliau berkhutbah kepada kami sampai datang waktu salat zuhur. Kemudian beliau turun lalu salat mengimami kami. Kemudian beliau naik mimbar lagi. Kemudian beliau berkhutbah kepada kami sampai datang waktu salat asar. Kemudian beliau turun lalu salat mengimami kami. Kemudian beliau naik mimbar lagi lalu berkhutbah kepada kami sampai terbenam matahari. Masuk waktu salat maghrib, beliau telah mengabarkan kepada kami apa-apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi, yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada para sahabat apa-apa yang telah terjadi dan akan terjadi lengkap dan sempurna. Ini perincian secara terperinci beliau menjelaskan. Kata Abu Zaid, sedangkan orang yang paling tahu di antara kami ialah yang paling hafal di antara kami. Satu hari penuh dari habis salat subuh sampai masuk waktu maghrib, turun hanya untuk salat. Selesai salat naik mimbar, berbicara lagi, berkhutbah lagi, menjelaskan ini dan itu panjang sekali, dan itu bertebaran di hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga yang dikatakan oleh Hudzaifah, hadis yang ke-5. Juga yang dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab, hadis yang ke-7. Dan juga yang dikatakan oleh Mughirah bin Syu'bah, hadis ke-8. Dan juga yang dikatakan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, hadis yang ke-9. Dan terakhir hadis yang ke-10 oleh Iyad bin Himar Al-Mujashi'i, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dhata yawmin fi khutbatihi, ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yawmi hadha. Iyad bin Himar Al-Mujashi'i mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pada satu hari dalam khutbahnya, ala ketahuilah, inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yawmi hadha. Sesungguhnya Rabbku telah memerintahkan kepada aku supaya aku mengajarkan kepada kamu apa-apa yang kamu jahil, yang kamu tidak tahu dari apa-apa yang Allah telah ajarkan kepada aku pada hari ini. Dalam hadis yang panjang, itulah firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, bersama 10 hadis yang telah, yang sebagiannya saya bacakan, telah memberikan bayan, penjelasan kepada kita bahwa agama kita Al-Islam telah sempurna dan lengkap. Dan kesempurnaannya itu meliputi diantaranya, pertama, bahwa Islam tidak memerlukan segala bentuk tambahan dan pengurangan. Kita telah membicarakan tadi tentang bid'ah dan bid'ah hasanah. Kedua, bahwa Islam telah sempurna dalam ketinggian, kemuliaan dan kebenarannya secara mutlak. Bahwa apa saja yang datang dari Islam, datang dari Al-Kitab dan Sunnah, itu adalah hak. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak dari Rabbmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi orang yang ragu. Bahwa Islamlah satu-satunya agama yang hak, agamanya para nabi dan rasul dari Adam sampai Muhammad alaihimus salatu wassalam, agama yang telah diridhai oleh Allah, waraditu lakumul islam dina, dan firman Allah, innad dina 'indallahi al-islam, Dan firman Allah, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan firman Allah, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun." Yang ketiga, bahwa agama Islam telah sempurna karena keumuman risalahnya untuk seluruh umat manusia dan jin sepanjang zaman. Yakni tidak terbatas kepada satu kaum atau kepada satu bangsa dan pada masa atau zaman tertentu. Inilah yang membedakan Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Rasulullah alaihi wassalatu wassalam. Firman Allah azza wa jal, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas." Firman Allah azza wa jal, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi 'ammatan." Dahulu para nabi diutus khusus kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Barangkali ini ikhwan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd ikhwan dan akhwat in sayyidiyakan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membahagiakan kita di dalam hidayah dan rahmatnya. Saya akan menjawab sebagian pertanyaan, di antaranya di dalam Islam sering terjadi perbedaan tafsir. Padahal para sahabat perselisihan mereka mengenai tafsir Al-Quran hampir-hampir tidak pernah terjadi perselisihan. Ini yani sangat sedikit sekali. Hampir-hampir tidak ada. Barangkali perbedaan lafaz, tapi maknanya sama. Kalau mereka berjalan sesuai dengan sunnah Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam. Kalau dalam sunnah pun demikian. Kalau ada yang keliru maka dibetulkan. Kemudian mereka diikuti oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Maka pertanyaannya terkait bid'ah. Bagaimana pendapat ahli hadis di luar Wahabi? Apakah mereka semua setuju dengan pendapat Ustaz? Pertama, telah atau pernah saya jelaskan di majelis ini, di ta'lim kita ini, di Masjid Riyadhus Salihin, masalah Wahabi, ya, pernah ya. Wahabi adalah penamaan yang diberikan kepada sebagian, oleh sebagian musuh-musuh Islam kepada Ahlus Sunnah, yakni ketika dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab diterima oleh kaum muslimin dan menyebar ke dunia Islam, dan kaum muslimin kembali kepada Al-Kitab dan Sunnah. Syekh tidak membawa ajaran baru. Saya kira kebanyakan dari mereka yang melemparkan tuduhan Wahabi kepada dakwah Syekh Muhammad tidak banyak yang membaca kitab-kitabnya. Adakah kitab-kitabnya menyalahi Al-Kitab dan Sunnah? Adakah kitab-kitabnya menyelisihi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah? Adakah dakwanya berlawanan dengan dakwah para imam di dalam agama kita ini? Saya kira mereka tidak banyak mengetahuinya, kecuali di seputar tuduhan. Dari satu tuduhan kepada tuduhan yang lain. Ini pernah dibuktikan oleh salah seorang guru saya kepada sebagian kiai yang sangat memusuhi dakwah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, padahal tidak pernah membaca kitabnya, tidak pernah sama sekali mengetahui dakwahnya. Diberikanlah sebuah kitab setelah dihilangkan nama penulisnya, cover depannya dihilangkan karena dia seorang kiai, bisa bahasa Arab, baca kitab, bagus apa tidak? Baca, bagus, bagus, berdalil, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, apanya? Saya lupa apakah guru saya menjelaskan itulah Ibnu Taimiyah atau tidak, saya lupa karena sudah puluhan tahun. Tidak pernah membaca, tidak pernah mengkaji, kecuali tuduhan. Demikian juga dengan Wahabi. Nah, waktu itu dunia Islam, kelanjutan dari perang salib sebelumnya, maka ini perang dakwiyah, perang dakwah, menyebarkan agama masing-masing. Maka pasukan salib pun berdakwah dengan dakwah yang besar, menyebarkan agama mereka. Demikian juga kaum muslimin. Selesai mereka perang fisik yang besar, walaupun masih ada perang fisik, maka beberapa abad ke depan yang terjadi adalah perang dakwah. Maka pasukan salib berangkat ke negeri-negeri kaum muslimin, mencoba menjajah mereka sambil menyebarkan agama. Datanglah Spanyol, Portugis ke Indonesia ini. Kemudian terakhir Belanda. Kemudian Inggris di negeri kaum muslimin yang lain, terutama di Timur Tengah. Dan mereka tidak ingin adanya kebangkitan Islam. Dan Inggris melihat bahwa dakwah ini, dakwah Syekh Muhammad yang muncul dari Hijaz, dakwah sunnah ini, dakwah yang akan membangkitkan kaum muslimin ini, ini membahayakan posisi mereka. Maka salah satu caranya adalah memisahkan dakwah ini dari kaum muslimin, agar dakwah ini terpisah dari kaum muslimin, agar kaum muslimin membenci dakwah ini dan menuduh dengan berbagai macam tuduhan. Maka disematkanlah nama dengan nama Wahabi. Padahal nama Wahabi itu adalah salah satu sekte dari sekte-sekte Khawarij. Pernah saya jelaskan di majelis ini. Padahal seharusnya bukan Wahabi. Harusnya apa? Muhammadi. Karena namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Kok Wahabi tahu-tahu? Padahal ada sekte Khawarij namanya Wahabi. Sekte ini itu namanya Wahabi. Maka disematkan itu bekerja sama dengan sebagian ahli bid'ah. Dan mereka berhasil memisahkan dakwah itu dari kaum muslimin yang termakan fitnah itu, yang tidak tahu sejarahnya, yang tidak tahu sama sekali nol besar dari dakwah Syekh Muhammad, bahkan kitabnya pun tidak pernah baca. Coba baca kitab Tauhid. Kita tidak memaksumkan Syekh Muhammad. Tidak. Beliau manusia seperti manusia yang lainnya, bisa salah dan bisa benar. Tapi penyimpangan, kesesatan, mana? Mana buktinya? Saya pernah juga menjelaskan, dan ketika kita membahas di mukaddimah pertama, orang-orang Yahudi dan Nasara mengklaim bahwa mereka lah ahlul jannah, yang lain enggak. Bahkan Yahudi mengatakan kami ahlul jannah, yang lain Islam, Nasara dan lain-lain tidak. Demikian juga Nasara. Apa kata Allah? Kul hatu burhanakum. Awalnya apa? Tilka amaniyuhum. Itu adalah omong kosong mereka, kebohongan mereka. Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ini ayat merupakan kaidah azimah, kaidah yang sangat agung, kaidah yang sangat besar, bahwa segala sesuatu pernyataan iya atau tidak memerlukan pembuktian ilmiah. Saya ulang, segala pernyataan iya atau tidak, perintah atau larangan, benar atau sesat, surga atau neraka dan seterusnya memerlukan pembuktian ilmiah. Mana buktinya? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, kata Allah. Jika kamu memang orang-orang yang benar bahwa kamu hei Yahudi dan Nasara ahlul jannah, mana burhan? Hanya Islam yang memiliki burhan syar'iyun wa aqliyun. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Katakan ini jalanku, yakni jalanku yang lurus. Aku ajak manusia ke jalan Allah atas dasar apa? Omong kosong? Tidak. Tuduhan? Tidak. Tapi basirah. Ditafsirkan oleh ulama ilmu. Ditafsirkan lagi oleh ulama burhan, dalil. Seperti yang Allah katakan tadi, kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ini dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dakwah Islam, ana wa man ittaba'an. Aku bersama dengan orang-orang yang mengikutiku. Hujjah. Maka mana buktinya? Pertama, apa yang saya jelaskan tadi tentang bid'ah, tidak adanya bid'ah hasanah, nukilan dari para ulama di kitab-kitab mereka. Dan semuanya mereka sama dakwahnya dengan apa yang orang katakan Wahabi. Berarti semuanya Wahabi. Paham? Saya kira mudah-mudahan paham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya salah nulis kali, termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam? Berapa batasan orang-orang yang pertama masuk Islam? Makna firman Allah as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar adalah keseluruhan para sahabat al-muhajirin wal-ansar. Mereka dinisbahkan, dibandingkan dengan orang yang sesudahnya adalah mereka orang-orang yang pertama masuk Islam. Jadi as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar, dari satu sisi seluruh para sahabat, merekalah orang-orang yang pertama-tama masuk Islam sebelum manusia lainnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ditinjau dari sisi yang kedua, berlebih kurangnya para sahabat, bertabaqat, bertingkat. Ada yang pertama-tama masuk Islam di antara mereka. Siapa? Abu Bakrin As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar radhiyallahu taala anhu. Dari wanitanya Khadijah. Dari anak angkat Zaid bin Arithah. Kemudian dari anak-anak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian Utsman. Kemudian Utsman mengajak, Abu Bakar mengajak kawan-kawannya yang lain, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf dan lain-lain. Ya, 10 orang akhirnya nanti Umar bin Khattab masuk Islam dan seterusnya dan seterusnya. Ada dihitung oleh sebagian ulama 12 tingkatan para sahabat itu. Demikian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ustaz, siapakah yang mencetuskan pembagian bid'ah menjadi bid'ah sayyi'ah dan bid'ah hasanah? Sebagian ulama membagi bid'ah Tetapi seperti yang telah saya jelaskan, bahwa yang dimaksud oleh ulama ini bukan bid'ah syar'iyyah, tapi bid'ah yang berkaitan dengan dunia. Mereka membagi, ada yang wajib, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang sunat, ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, ada lima. Yang mereka maksudkan bukan bid'ah di dalam agama seperti yang telah disabdakan oleh Nabi yang mulia SAW, kullu bid'atin dhalalah wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Mengapa demikian? Terbukti bahwa mereka membid'ahkan sebagian perbuatan yang dilakukan oleh sebagian manusia. Seperti Izzu bin Abdissalam yang sangat terkenal di kitabnya Al-Qawaid membagi bid'ah menjadi lima. Bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunat, bid'ah yang haram, bid'ah yang makruh, bid'ah yang mubah. Di kitab fatwa beliau, beliau membid'ahkan sebagian perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Seperti bersalaman selesai sholat wajib. Waktu itu mereka khususkan selesai sholat asar dan subuh. Dibid'ahkan oleh Al-Izz bin Abdissalam, tokoh pembesar ulama dari madhab Syafi'i. Silakan merujuk ke fatwanya, kitab fatwa beliau. Kemudian beliau juga membid'ahkan sholat nisfu Sya'ban dan sholat di awal bulan Rajab, Ragaib. Nah, kalau ada bid'ah hasanah menurut beliau secara agama, tentu beliau akan katakan bersalaman sesudah sholat wajib bid'ah hasanah, seperti yang dikatakan oleh sebagian penganut bid'ah hasanah. Berarti beda antara beliau dengan sebagian yang lain. Ya, ini perlu penelitian ya. Oleh karena itu saya berhusnudzan kepada sebagian ulama yang mereka tidak serta-merta mengatakan bid'ah hasanah dalam arti bid'ah di dalam agama. Tidak, bukan itu yang mereka maksudkan. Sebab tidak keluar dari mereka bahwa perbuatan yang dikerjakan oleh sebagian manusia itu mereka katakan sebagian bid'ah hasanah. Tidak, bahkan dengan tegas mereka katakan bid'ah. Sampai mengusap muka setelah berdoa pun dikatakan oleh Al-Izz bin Abdissalam, tidak ada yang mengerjakannya kecuali orang yang jahil. Sampai demikian, itu dia, bukan saya. Saya menukil dalam masalah pembahasan ini, karena kita harus membahas secara ilmiah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebagian kaum muslimin mengatakan arti dari kata kullu bermakna sebagian, jadi tidak mutlak bermakna semua. Mohon penjelasannya. Lafaz kullu yang diketahui, dikenal oleh para ahli bahasa Arab mencakup secara keseluruhan yang disebutkan. Seperti Nabi SAW menyebutkan kullu bid'atin dhalalah. Nah, ini mencakup seluruh yang disebutkan oleh Nabi. Apa yang disebutkan Nabi? Bid'ah, sesat semuanya. Jika akan ada bid'ah yang lain, misalnya bid'ah hasanah, harus dilanjutkan kalimat itu dengan huruf pengecualian, istisna. Kecuali bid'ah hasanah. Kecuali bid'ah hasanah. Seperti sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, la nabiyya ba'di, tidak ada seorang pun nabi sesudahku. Sesudahku. Huruf lam di situ alif lam lil jinsi, yang menafikan segala jenis apa saja. Dakwahan, seruan kenabian tidak ada setelah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada, maka harus disambung dengan huruf pengecualian. Illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Oleh karena itu, sebagian pemalsu hadis paham akan bahasa Arab, maka dia memalsukan hadis dengan memberikan tambahan huruf illa kepada sabda Nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudahku. Maka si pemalsu hadis ini kemudian ngerti dia bahasa Arab, harus didatangkan dengan huruf pengecualian. Maka dia tambahi illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah mau. Kalimat kecuali kalau Allah mau adalah pengecualian dari kalimat la nabiyya ba'di. Dipalsukan oleh si pemalsu ini. Yang menunjukkan si pemalsu ini paham akan bahasa Arab. Demikian juga lafaz kullu bid'atin dalalah, maka itu mencakup segala yang disebutkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Jika ada yang lain, maka harus diberikan huruf pengecualian, kecuali bid'ah hasad. Ada apa tidak? Tidak ada. Maka tetaplah di dalam keumuman, dan kelirulah mereka yang menafsirkan bermakna sebagian. السلام عليكم أستاذ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ pembuat hadis palsu yang bertobat sebelum ia wafat, apakah diampuni dosa-dosanya? Walaupun hadis-hadis palsu yang diceritakannya masih dipakai banyak manusia hingga ia wafat. Umumnya para ulama mengatakan kalau dia bertobat diterima tobatnya, karena dia tidak keluar dari Islam. Sebagian ulama, yakni beberapa orang ulama, mengatakan bahwa pemalsu hadis kalau dia sadar memalsukan atas nama Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, maka dia keluar dari Islam. Tetapi pendapat yang lebih tepat, dia tidak keluar dari Islam, tetapi dia telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Maka pada zaman dahulu, sebagian pemalsu hadis taubat, tetapi riwayatnya tetap tidak boleh dipakai. Dan hadis-hadis yang beredar dijelaskan oleh para ulama. Hadis-hadis yang ia palsukan dijelaskan oleh para ulama. Karena sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dijaga, terpelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran dengan sendirinya, menjaga al-hadis atau sunnah. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan Al-Quran supaya engkau jelaskan. Penjelasan Nabi apa namanya? Sunnah. Maka sunnah pun terjaga karena ia sebagai penjelas atau yang menafsirkan Al-Quranul Karim. Ustaz, mohon nasihatnya buat kami para penuntut ilmu, khususnya para akhwat yang sibuk dengan goget. Apa gogetnya? HP di sini. Apa? Gadget. Saya enggak bisa baca. Ya, dengan gadget ya. HP di sini, HP-nya. Masing-masing ketika kajian sedang berlangsung. Ini musibah. Musibah ini, akhwat. Musibah. Matikan HP. Matikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini perhatikan baik-baik pada ikhwan dan akhwat. Karena sering juga dikeluhkan oleh para asatidah sedang mengajar pelajarnya, pendengarnya, dia ngobrol kanan kiri, sibuk sana, tidur. Begitu juga akhwat, kongko-kongko, gadget ini, ya kan? Ya, HP ini menyalahi sunnah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di kitab sahihnya, beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seorang sahabat namanya Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu, ansitin nas, suruh manusia diam. Sunnah Nabi di majelis itu diam, mendengarkan, bukan main HP, ngobrol kiri kanan atau tidur. Kalau demikian sebaiknya pulang, karena tidak mengganggu, karena akan memberikan gangguan. Karena ngobrol itu menularkan, itu penyakit menular. Ya, apalagi majelis sunnah, akhwat. Ya, jangan main ini. Ya. HP masing-masing ditutup, dimatikan. Ya, dengarkan pengajian, belajar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ansitin nas, suruh manusia diam. Itu sunnah. Suruh manusia diam. Karena waktu itu belum ada pengeras suara. Jadi Nabi SAW membutuhkan seorang sahabat untuk bersuara keras, diam. Berarti sunnah di majelis ilmu itu diam, memperhatikan. Karena akan turun apa? Rahmat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak berkumpul satu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, masjid ini. Yatsluna kitaballah. Mereka membaca kitaballah. Wa yatadarasunahu bainahum. Dan mendirasahkannya sesama mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah. Wa ghashiyatuhumur rahmah. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ أخرجه مسلم. Melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenteraman, ketenangan. Ini keutamaan majlis ilmu. Yang kedua, mereka diliputi oleh rahmat, dipenuhi oleh kebaikan, banjir pahala. Yang ketiga, dikelilingi oleh malaikat. Dan para malaikat dalam hadis yang lain diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saling memanggil, ini yang kamu cari, ini dia majelis yang kamu cari. Maka mereka mengelilingi sayap dari satu tingkatan ke tingkatan sampai memenuhi langit sana. Yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala menyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Siapa yang di sisi Allah? Para malaikat. Ini majlis ilmu. Sabda Rasulullah SAW, yatsluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah bukan beramai-ramai membaca. Tidak. Maknanya Kalau di hadis ini mempelajari. Kalau dalam bahasa Arab disebut yatsluna kitabullah, mereka membaca kitabullah, tidak seperti yang kita pahami. Ramai-ramai membaca seperti di sebagian sekolah menunggu waktu Jumat seperti suara lebah. Kiri kanan saling mengeraskan membaca Quran. Harusnya masing-masing membaca dengan suara yang terdengar oleh dia, tidak mengganggu. Atau seperti yang kita pahami, membaca lalu dipimpin oleh seseorang rame-rame nanti. Tidak, bukan itu. Tapi yatsluna kitabullah, walaupun di situ dengan kata ganti dhamir jamak hum, maknanya itu masing-masing. Masing-masing. Seperti firman Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dan mereka yang mengingat Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, di waktu berbaring. Ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian manusia yang membolehkan zikir jama'i, zikir berjamaah. Padahal ayat ini menjelaskan bahwa sifat ulul albab adalah orang yang mengingat Allah dalam segala keadaan, berdiri, duduk, berbaring. Apakah mereka mau zikir berjamaah sambil berbaring semuanya? Mau kita ini sekarang berbaring semuanya? Mungkin enggak. Allah katakan berbaring. Maknanya segala keadaan. Seperti Nabi SAW dikatakan, diterangkan oleh Aisyah dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, kana Nabi SAW yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, adalah Nabi SAW mengingat Allah dalam segala keadaannya. Habis waktu. Barangkali ini ikhwan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membuahkan kemanfaatan dan Allah memaafkan kesalahan dan kekurangan kita. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.